Dating berapa? 68. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ulah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ahlal kitab lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyana wa kufra fala ta'sa 'alal qawmil kafirin innal ladina amanu wal ladina hadu was-sabiuna wan-nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilayhim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-68 sampai 70 Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuliah ahlal kitabi, katakan wahai rasul, sampaikan kepada mereka, ke ahlul kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab sebelumnya, yakni Taurat atau Injil. Lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal injil wa ma unzila ilaykum min rabbikum. Lastum ala shay'in, kalian tidaklah berada di atas kebaikan. Kalian tidaklah menyampaikan risalah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disampaikan. Karena mereka memiliki sifat menyembunyikan dan tidak menyampaikan apa yang semestinya disampaikan. Dan semuanya barakallahu fikum dituntut untuk itu. Yakni Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam dan seluruh umatnya menyampaikan apa yang semestinya disampaikan. Kita lewati pembahasan kemarin, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Jadi kalau engkau tidak menyampaikan secara keseluruhan, masih ada yang engkau sembunyikan, tidak engkau sampaikan, maka engkau dicap tidak menyampaikan risalah. Maka demikian pula ahlul kitab, mereka diperintah untuk menyampaikan keseluruhan apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Kalau tidak, lastum ala syai, kalian tidak berada di atas kebaikan, tidak berada di atas al-haq. Subhanallah. Sampai kapan untuk kalian tetap dianggap di atas al-haq, di atas kebenaran? Sampai kalian betul-betul menyampaikan keseluruhan apa yang ada di dalam At-Taurat wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum, dan apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, yakni Al-Qur'an, demikian ditafsirkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Wa ma unzila ilaikum adalah Al-Qur'an, karena sebelumnya sudah disebutkan At-Taurat dan Injil. Hatta tuqimu At-Taurat wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Artinya, walaupun kalian beriman kepada Taurat, Injil, tapi kalian mengkafiri Al-Quran, mengkafiri Muhammad SAW, kalian tidak ada berada di atas kebenaran. Subhanallah. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. justru ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Haq disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bertambah untuk orang-orang kafir ini, orang Yahudi dan Nasara, illa tughyana wa kufra, semakin melampaui batas mereka dan semakin kafir mereka. Subhanallah. Padahal seandainya mereka mengimani Taurat, Injil dan mengikuti Al-Quran, mengimani Muhammad alaihissalatu wassalam sebagai seorang nabi, maka akan diberikan keutamaan yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-65, walau anna ahl kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayiatihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Seandainya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, menjalankan Al-Qur'an, lakaffarna anhum sayiatihim, niscaya kami akan ampuni seluruh dosa-dosa mereka. Wala adkhalnahum jannatin na'im. Dan kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilaihim mir rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Seandainya dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya saja mereka menegakkan at-taurat, injil dan apa yang diturunkan kepada mereka, yakni Al-Qur'an, sekali lagi diturunkan kepada mereka, yakni Al-Qur'an dari Rabb mereka, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, niscaya mereka akan memakan rezeki yang Allah turunkan dari langit dan Allah tumbuhkan dari bumi. Subhanallah. Akan tetapi mereka enggan, tidak mau. Baik. Justru kebalikannya yang ada adalah wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana wa kufra. Tughyanan wa kufra. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. Ya, mereka merasa bergembira dan merasa cukup dengan apa yang ada pada mereka. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok dengan apa yang ada pada mereka, mereka berbangga diri. Mereka merasa cukup dengan itu. Tidak butuh dengan Al-Quran, tidak butuh dengan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala ta'sa'al al-qaumil kafirin," maka jangan kau bersedih wahai Rasul atas kekafiran mereka, penentangan mereka terhadap engkau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bersabar. Karena tugas kerasulan adalah menyampaikan. Baik. Wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagul mubin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke-69, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan-nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shaliha. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dari kalangan kaum muslimin, baik, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, baik, wassabi'una, sabi'una banyak penafsiran di antara para ulama tentang as-sabi'un, di antaranya ada mereka yang mengatakan orang yang berada tetap di atas fitrah mereka, baik, tidak ada agama mereka yang mereka ikuti. Ada juga yang mengatakan yang lainnya. Walhasil banyak penafsiran tentang as-sabi'un. Wan nasara, demikian juga nasara, pengikut Isa. Baik. Siapa yang beriman di antara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Man amana billahi wal yaumil akhir. beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman akan adanya hari kiamat, beramal saleh. Baik. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada rasa takut atas mereka dan juga tidak ada rasa sedih. Orang yang beriman, perhatikan baik-baik, jangan mau dicampur-campur oleh orang bahwa semuanya sama. La innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman di zaman diutusnya Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasallam sampai hari kiamat, ini umat Muhammad alaihi salatu wasallam, siapa yang mengikuti beliau yang berada di zaman itu barakallahu fikum sampai hari kiamat, maka mereka umat Muhammad alaihi salatu wasallam, mukminun, muslimun. Kemudian umatnya Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam, Nasara, Sabiun, yang beriman di zaman itu, di zamannya masing-masing kepada nabi mereka dan kitab mereka, mereka menjalankannya, maka ini fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Baik. Maka ketika mereka semuanya yang masih ngaku sebagai Yahudi, Nasrani atau Sabiun atau apapun dan tetap bersikuku dengan kitab yang mereka pegang, mereka menyatakan menjalankan agama dan syariat Yahudia, Nasrania dan yang lainnya setelah diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, maka tidak lagi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berlaku padanya firman Allah, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain Islam untuk dianut setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yuqbala minhum, maka tidak lagi diterima dari mereka. Orang Yahudi ya, tidak lagi diterima Yahudinya. Orang Yahudi tidak lagi diterima Yahudiyahnya, orang Nasara tidak lagi diterima Nasraniyahnya setelah diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Karena semua agama-agama itu sudah dihapus, sudah tidak lagi berlaku dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diturunkannya Al-Qur'an. Siapa yang masih tetap bersikuku dengan agama dan keyakinannya, maka fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Duhai kasihannya orang-orang yang dulunya muslim kemudian murtad. Kata Allah Subhanahu wa taala, yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin, di hari kiamat nantinya. Berangan-angan sangat orang-orang kafir seandainya saja dulunya di dunia mereka adalah kaum muslimin. Di saat tidak ada lagi manfaatnya harapan-harapan dan penyesalan-penyesalan. Kisah yang ma'ruf. Kisah yang ma'ruf dikisahkan oleh para a'immah kita dalam kitab-kitab tarikh mereka. Pasukan kaum muslimin mengepung benteng orang-orang Nasrani. Salah seorang di antara pasukan ini, kaum muslimin ini melihat seorang perempuan yang begitu cantik rupawan di atas benteng. Maka dia pun berusaha untuk menghubunginya dengan memandang dan melihatnya, sang prajurit ini pun tertarik dengannya. Dia berusaha untuk menghubunginya. Dia pun mendapatkan jalan untuk menghubunginya. Terjadilah pembicaraan dan dia pun sangat dan pengen untuk menjadikannya sebagai istri. Maka dia pun bertanya, bagaimana, adakah jalan untuk ke situ? Maka dia pun mengatakan iya, akan tetapi dengan syarat engkau berpindah agama. Maka dia pun mengiyakannya dan masuklah dia ke dalam benteng, diberi jalan untuk itu dan dia pun menjadi Nasrani. La haula wa la illa billah. Teman-temannya ketika melihat dia mengingatkannya, ya fulan, ma fa'alat salatuk, apa yang telah dilakukan oleh puasamu, salatmu. Yakni salatmu kemana sudah? Engkau telah melakukannya sekian lama. Puasamu yang engkau lakukan senantiasa, mana? Bahkan Al-Quran yang telah engkau hafal, kemana semua? Dia pun berkata, aku tidak lagi mengingat apapun dari Al-Quran kecuali ayat ini. Yawadul ladina kafaru law kanu muslimin. Berangan-angan orang kafir seandainya dulunya di dunia mereka adalah orang-orang muslim. Maka barakallahu fikum, jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng berpindah-pindah agama. Dikit-dikit keluar, masuk lagi. Keluar, masuk lagi. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma izdadu kufra lan tuqbala taubatuhum. Subhanallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, murtad, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, kemudian beriman, kemudian kafir lagi, lan tuqbala taubatuhum, maka Allah tidak akan menerima lagi taubat dari dia. Karena ada yang demikian modelnya. Dikit-dikit masuk Islam, menyatakan diri masuk Islam, kemudian kafir lagi. La haula wala quwata illa billah. Nasallallahu salamat wal afiyah. Baik. Yang beriman di zamannya, Yahudi di zamannya, Nasrani di zamannya, Nabi, mukminun di zamannya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat beramal saleh, maka mereka yang akan masuk surga. Kemudian ayat berikutnya, laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusula. Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusula. Sungguh kami telah mengambil perjanjian dari bani Israil dan kami telah utus kepada mereka rasul-rasul kami. Baik. Sebenarnya orang-orang Yahudi diistimewakan sangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diistimewakan sangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak? Senantiasa yang membimbing dan membina mereka adalah para anbiya war rusul. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bani Israila tasusuhumul anbiya. Kullama halaka nabiyyun khalaqahu nabiy." Sesungguhnya Bani Israil adalah kaum yang senantiasa dibimbing, dibina langsung oleh para nabi. Setiap ada mati seorang nabi, langsung Allah mengangkat nabi yang lain. Setiap mati diangkat lagi oleh nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala nabi yang lain. Akan tetapi barakallahu fikum, sifatnya pula senang mereka membunuh para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seakan-akan tidak terjadi sesuatu setelah mereka membunuh nabi mereka. Jadi pasar tetap ramai, jalan, tidak heboh. Subhanallah. Laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusula. Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum. Setiap rasul itu membawa untuk mereka apa-apa yang mereka tidak sepakati, mereka tidak cocok, mereka tidak suka. Fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulu. Sebagian di antara para rasul itu mereka dustakan, sebagian lagi mereka justru bunuh. La haula quwata illa billah. Ini sifatnya mereka. Sehingga laknat Allah Subhanahu wa taala menimpa mereka senantiasa. Kecuali orang-orang yang tetap berada di atas al-haq, yang mengikuti rasul, yang mengikuti kebenaran. Wallahu a'lam. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.